Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonafitin azakumullah. Terakhir yang kita bahas penyebutan beberapa amalan-amalan terapi pelembut hati. Yang disebutkan terakhir ialah zikrullahi ta'ala zikran kathiran ala sunnah. Berzikir kepada Allah Jalla wa'ala dengan zikir yang banyak dan di atas sunnah. Zikrullah menenteramkan hati, mendamaikan hati, menenangkan jiwa, melembutkan jiwa, membuat khusyuknya hati dan kebersihan jiwa. Barakallahu fikum. Disebutkan tadi bahwasanya zikir yang paling afdal ialah tilawatul Quran. Maka membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca Al-Quranul Karim dengan tajwid, dengan tartil, dengan tahsin, termasuk upaya untuk melembutkan hati, mengkhusyukkan jiwa, menenteramkan, mendamaikan jiwa, membersihkan jiwa. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam buku beliau Miftah dari Sa'adah terkait dengan membaca Al-Quran ini. Beliau mengatakan wabil jumlah dan secara umum, secara global, fala syai'a anfa'u lil qalbi min qira'atil Qur'ani bitadabbur wa tafakkur. Tidak ada sesuatu amalan yang lebih bermanfaat untuk hati melebihi membaca Qur'an dengan tadabbur dan tafakkur. Paling manfaat untuk kalbu kita, paling berfaedah untuk jiwa kita. Beliau mengatakan fa'innahu jami'un li jami'i manazil sa'irin wa ahwali al-amilin wa maqamatil 'arifin. Dikarenakan Al-Qur'anul Karim mentadaburinya itu mengumpulkan semua manzilah-manzilah orang-orang yang berjalan kepada Allah. Mengumpulkan semua keadaan-keadaan yang beramal soleh, mengumpulkan semua makom-makomnya ahlul ma'rifah, semua ada pada Al-Quranul Karim. Wahuwa alladhi yurithul mahabbata wal syauqa wal khawfa wal raja'a wal inabata wal tawakkula wal ridha wal tafidha wal syukra wal sabr wasrul ahwal allati biha hayatul qalbi wa kamaluh. Al-Quranul Karim dialah yang mewariskan, yang melahirkan rasa cinta, rasa rindu kepada Allah, khauf, rasa takut, berharap, inabah, tawakal, ridha, menyerahkan semua urusan kepada Allah, syukur, sabar, dan melahirkan semua kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang dengan itu hati menjadi hidup, yang dengan itu hati menjadi sempurna kehidupannya. Semua ada pada Al-Quranul Karim ketika dibaca dengan tadabbur, dengan tafakkur, ditadabburi maknanya, dipahami maknanya, paham kandungan-kandungannya, akan memunculkan perangai-perangai indah tadi, yang semua tadi akan membuat hidup hati ini, sehat hati ini, selamat hati ini, tentram jiwa ini. Barakallahu fikum. Wa kadzalika yusjiru an jami'i sifati wal af'al madzmumah wallati biha fasadul qalbi wa halaku. Juga Al-Qur'anul Karim menghardik, mengecam sifat-sifat dan semua tindakan-tindakan yang tercela, yang dengan itu hati akan rusak, hati akan binasa, dikecam. Belum menegaskan falau aliman nasu ma fi qiraatul qur'ani bitadabburi lastaghalu biha an kulli ma siwa. Kalau seandainya umat manusia mengetahui kemanfaatan, faedah, kemaslahatan membaca Quran dengan tadabbur, niscaya mereka akan sibuk dengan itu. Sibuk dengan itu, melupakan yang lain. Dia akan fokus untuk tilawatul Quran, mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, dibaca dengan tajwidnya, dengan tartil, dengan tahsin, dengan tadabbur, dengan tafakkur. Itu luar biasa untuk hatinya. Sehingga dikatakan tidak ada sesuatu amalan yang lebih bermanfaat bagi kalbu kita melebihi membaca Al-Quran. Tapi ingat, dengan tadabbur dan tafakkur. Sehingga ketika membaca Al-Quran, jangan dibaca dengan cepat sehingga meluputkan sebagian suara-suaranya, meluputkan sebagian tajwidnya. Dibaca dengan tenang, dengan tumaknina, dengan tadabbur. Barakallahu fikum. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, disebutkan oleh Al-Ajuri dalam bukunya Akhlaqu Hamalatil Quran. Katanya Abdullah terkait dengan Al-Qur'anul Karim, la tahudzuhu hadza syi'r. Kamu jangan membaca Quran seperti hadayan syi'r, orang yang dengan cepat membaca syi'r. Suara yang sangat cepat sampai kata enggak jelas suara-suara tadi. Jangan. Qifu 'inda ajaibihi. Berhentilah kamu pada keajaiban Al-Qur'anul Karim. Waharriku bihil qulub, gerakkan hati dengan Al-Qur'an ini. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan-jangan sampai cita-cita, harapan kalian akhir suratnya. Jangan membaca dengan harapan yang selesai, cepat selesai. Baca, dipegangi lembarannya, kurang berapa lembar lagi selesai. Jangan begitu. Baca dengan tenang, dengan nikmat, dengan lezat, dengan tadabbur, dengan tafakkur, dicermati yang dibaca, keajaiban-keajaibannya dicermati, sehingga menggerakkan hati. Ini yang membuat hati hidup. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran dan dikerjakan ketika qiyamul lail, ketika melewati ayat azab, berta'awud daripadanya. Ketika melewati ayat rahmah, memohon kepada Allah tentangnya. Itu dia tadabburnya. Dikerjakan ketika tilawah, membaca Al-Quran, dibaca dengan tajwid, dengan tadabbur, dengan tenang, dinikmati, diresapi. Ketika isinya ancaman-ancaman, ancaman azab, ancaman siksa, langsung ta'awud. Isti'adzah daripada adat tersebut. Ketika isinya rahmah, pahala, keutamaan, fadilah, memohon langsung kepada Allah tentang perkara tersebut. Itu disela-sela membaca Al-Qur'anul Karim, sehingga akan terasa tadabburnya, akan terasa pada jiwa ini, hati ini, ketentramannya, kenikmatannya. Dan akan menghidupkan hati, membersihkan jiwa, mengkhusyukkan kalbu, melembutkan hati. Ingat, tidak ada sesuatu amal pun yang lebih bermanfaat untuk kalbu kita melebihi tilawatul Quran. Dulu para salaf, ketika mendengarkan Quran, itu disifati oleh Asma, semoga Allah meridainya. Abdullah bin Ur bin Zubair, putranya Ur bin Zubair, pernah bertanya kepada jidahnya Asma ini, kaifa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'ul Qur'an? Bagaimana dahulu kondisi para sahabat ketika mereka mendengar Al-Qur'an dibacakan? Katanya Asma, tadba'u uyunuhum, air mata mereka berlinang. Wa taqsha'iru juluduhum, berdiri bulu kuduk mereka takut kepada Allah. Kama na'atahumullah, persis seperti yang disifatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan, disebut nama Allah, dibacakan Al-Qur'anul Karim, bergetar hati mereka, khasyiatullah, menangis karenanya. Itu para salaf, dikarenakan tadaburnya dan tafakkurnya. Ini yang membuat hati mereka lembut, hati mereka bersih, hati mereka khusyuk. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, perbanyak zikrullah, zikir syar'i, perbanyak membaca Quran, tilawah, mujawadah, murattalah, dengan tafakkur, dengan tadabbur, terutama pada momen-momen Ramadan. Barakallahu fikum. Momen yang sangat tepat sekali, khonafitina azakumullah, untuk ini semua. Sehingga Ramadan momen mensucikan jiwa, Ramadan momen melembutkan hati, mengkhusyukkan hati, diantara dengan cara zikrullah ta'ala dan tilawatul Quran. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang berikutnya ialah memperbanyak infak dan sedekah. Terutama zakatul mal. Amal ini barakallahu fikum, zakatul mal wajib, sedekah dan infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Amal ini di samping membersihkan harta, ternyata amal ini ketika dikerjakan dengan ikhlas, dengan ikhlas, dengan jujur, dengan penghayatan, akan bisa melembutkan jiwa, melembutkan hati. Sebab zakatul mal ada mustahiknya, dan rata-rata para mustahiqin itu orang-orang yang memerlukan harta. Ada fakir, ada miskin, ada gharimin, ada budak, ada fisabilillah, ada ibnu sabil, macam-macam. Barakallahu fikum. Di samping membersihkan harta, juga mensucikan jiwa, membersihkan hati. Ketika sang pelaku mengeluarkan zakat malnya dengan ikhlas dan terasa berat sekali, dan ketika dia mengeluarkannya, dia menghayati zakatnya ini, menghayati sedekah dan infaknya ini, kepada siapa dia berikan, menghayati orang-orang yang mustahiknya tadi, mencermati kondisi mereka, ahwaluhum, diresapi, dia hayati, dia akan terenyuh dengan itu. Barakallahu fikum. Allah menegaskan dalam firman-Nya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambil dari mereka, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari harta benda mereka sedekah, zakat. Allah menegaskan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah itu mentathhir, membersihkan, mentazkiyah, mensucikan mereka dengan itu. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, lafadznya umum. Itu meliputi taharatul mal, tathhirul mal, mensucikan harta, mentazkiyah harta, juga mentathhir pelakunya. Idhofahnya kepada hum, tutahhiruhum wa tuzakkihim, kepada mereka, bukan tutahhiruha wa tuzakkiha, kembali pada amwal, harta, bukan, tapi kepada mereka sang pelaku. Sedekah itu mensucikan sang pelaku, membersihkan sang pelaku. Ada yang mengatakan membersihkan dari dosa, Dari lahu rafath juga dimaknakan membersihkan kalbu mereka, mensucikan jiwa mereka, melembutkan hati mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah punya Zadul Ma'ad ketika menjelaskan tentang asbabu insyirahis sadr, sebab-sebab terapi-terapi untuk melapangkan jiwa, membawakan sikap banyak poin. Di antara poin yang boleh disebutkan ialah al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada sesama. Dengan harta benda kita, dengan kebaikan-kebaikan, dengan derma-derma kita. Minhu al-infaq wa sadaqah, berinfak kepada orang lain, sedekah kepada yang membutuhkan. Membikin jiwanya lapang, membikin hatinya terang, membikin hatinya lembut. Sekali lagi, ketika dikerjakan dengan ikhlas, dengan penuh penghayatan. Barakallahu fikum. Khonamitina azakumullah. Bagi orang yang kaya, yang punya harta benda yang cukup banyak, mungkin uang 100, 200, 500, 1 juta bagi dia kecil. Dia biasa megang ratusan, bahkan miliaran, bahkan mungkin puluhan, ratusan miliar. Sejuta kayak orang mengeluarkan sedikit kotoran dari giginya. Terus bagi dia gak bernilai. Ya, margin kecil kalau terkait dengan keuntungan. Tetapi bagi banyak orang yang kondisinya dia fakir miskin, bagi orang yang kondisinya gharim, bagi orang yang betul-betul sedang kondisinya ibnu sabil misalkan, sangat berharga sekali. Betapa gembiranya orang-orang seperti ini, betapa senangnya dia, bersuka cita dia. Bukan mungkin dia akan menangis, bukan tangisan sedih, tangisan bahagia menerima uang seperti itu. Yang bagi muzaki, bagi munfik, bagi mutasaddiq, bagi yang infak, kecil nilainya. Saya katakan dengan penghayatan, kamu berinfak fisabilillah, ada sosok fakir miskin, wah dia seorang ikhwah, akhun fillah. Dahulukan yang ikhwah fillah ya ikhwan, pahalanya dua. Seorang akh fillah, ma'ruf dia dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, semangat dia dalam taklimnya, masya Allah, luar biasa selama ini amalnya, zahirnya masya Allah bagus, nahsibhu kadzalik walam yazkirillahi ahada. Namun dikenal di kalangan kita orang yang miskin, yang fakir. Dia bukan orang yang meminta-minta, orang yang berjuang sekuat tenaga, mengais rezeki, menjadi ma'isa, usaha ini, usaha itu, belum rezekinya. Dalam garis kemiskinan. Wah sudah begitu anaknya lumayan banyak, rezeki anaknya banyak. Barakallahu fikum. Terus seperti itu lagi sakit lagi. Antum datang menjenguk dia, mendoakan kebaikan untuknya, sudah membuat dia gembira. Dijenguk oleh para ikhwah, teman-teman seperjuangannya, teman-teman yang soleh, teman-teman yang bertakwa, senang dia. Dia berharap doanya, alangkah membahagiakannya, dan betapa dia akan begitu sukacita ketika engkau membantu dia dengan sejumlah uang yang bagi antum kecil, bagi dia sangat besar. Antum kasih dia bantuan untuk antum. Semoga antum bisa berobat dengan itu, lokasi kesembuhan dengannya. Selebihnya gunakan untuk kebutuhannya antum. Bagi antum kecil, dia terima, dia buka lembarannya merah-merah semua, agak ada kepoan-kepoannya begitu. Dibuka sama dia ini banyak sekali, gemeter dia menerimanya. Tidak pernah dalam sepanjang hidupnya menerima uang sebanyak itu bagi dirinya. Sangat membahagiakan dia, dia akan sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada antum. Mungkin dia akan menangis, tangisan bahagia. Antumnya yang saya bahas sekarang ini, yang sodakoh tadi, yang infak tadi, ketika dia ikhlas mengeluarkannya dan dia mencermati kondisi mustahiknya, mencermati kondisi mustahiknya, dia akan merasakan satu kegembiraan di hati itu. Ikut gembira dengan itu. Mungkin dia akan menangis karena itu. Tangisan bahagia. Jika anda akan bisa membahagiakan temannya yang membutuhkan tadi. Dan itu barakallahu fikum, ketika anda merasakan dan meresapi di hati yang paling dalam, itu membuat jiwa itu tenang, lembut, terenyuh antumnya. Akan muncul syukur kepada Allah. Alhamdulillah, antum punya kemampuan. Bahagia. Dan itu akan bisa melapangkan dada. Allah Jalla wa'ala yang akan memberikan taufik kepada para mutasaddiqin, para muzakkin, para munfiqin yang seperti itu. Allah yang mengatakan demikian, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim ila akhir ayat. Tapi ingat, perlu keikhlasan dan perlu penghayatan. Kalau cuma sekali gitu aja enggak ada rasanya. Ya dapat pahala sodako, bersih hartanya insya Allah. Tapi kalau untuk melembutkan hati, perlu penghayatan dan perlu terjun langsung, menyaksikan langsung kondisinya para fakirul masakin, menyaksikan langsung para duafa yang lemah-lemah itu, menyaksikan langsung orang yang membutuhkan, para muhtajin, langsung turun lihat kondisi mereka, bagaimana keadaan mereka, atau meresapi keadaan mereka, hayati keadaan mereka, kamu bantu mereka, kamu bahagiakan mereka. Yang ada tangisan bahagia, antum akan merasakan ketenangan dalam jiwa, sejuk jiwa antum, tenang jiwa antum, tentram jiwa antum. Dengan ini semuanya, barakallahu fikum. Ini adalah pengalamannya para ulama, Ibnu Qayyim rahimahullah yang menjelaskan, dan secara hukum syaratnya juga demikian. Dan hanya dirasakan oleh orang-orang yang mukhlisin, ikhlas dalam infak dan sedekahnya, dan penghayatan, penghayatan dalam infak dan sedekah dia terkait dengan para mustahikinya yang betul-betul berhak menerimanya. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ikhwanu fillah, jazakumullah. Terkait dengan bab ini panjang pembahasannya, terkait dengan ayat hadis yang menganjurkan terkait dengan para bab sedekah dan infak yang wajib, zakatul mal, zakat fitrah, infak kepada keluarga, nah istri, nafkah-nafkah yang wajib, infak-infak yang sunnah. Banyak pembahasannya. Yang diingat adalah terkait dengan efek daripada infak dan sedekah ini, termasuk yang melembutkan jiwa, yang mensucikan hati, membuat jiwa itu lapang, terang benderang ketika pelakunya ikhlas dalam infak dan sedekahnya, dan penghayatan, ada penghayatannya, barakallahu fikum. Apalagi ketika dilakukannya diam-diam. Enggak ada yang tahu. Apalagi ketika memang dia yang langsung mencermati kondisi masyarakatnya, kondisi orang yang membutuhkan. Enggak nunggu diminta. Namanya at-tafaqqud lil ahwal, mencermati kondisi masyarakat. Ini membutuhkan, masya Allah ini enggak mampu dan segala macamnya. Dia bawa sendiri bantuannya kepada mereka, serahkan langsung kepada mereka. Itu lebih-lebih lagi penghayatannya, barakallahu fikum. Naam. Dan demikian para salaf, luar biasa. Ini infak dan sedekah. Poin berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, yang bisa mendatangkan kelembutan hati, barakallahu fikum, zikrullah, membaca Al-Quran terkait dengan pribadi kita. Infak dan sedekah terkait dengan orang lain di luar sana selain kita. Zikrullah ibadah lisan, tilawah ibadah lisan, infak dan sedekah ibadah maliyah. Ketika langsung terjun ibadah maliyah badaniyah. Zikrullah tilawah kemanfaatan terbatas untuk kita. Naf'uhu qasir. Infak dan sedekah ibadah sosial naf'uhu muta'addin. Ini semua diutarakan untuk menegaskan kepada kita bahwasanya terapi pelembut hati itu terkadang ibadah-ibadah yang terkait dengan kemanfaatan untuk kita pribadi, terkadang juga terkadang ibadah sosial kemasyarakatan. Bisa ibadah lafziyah, amaliyah, fi'aliyah, bisa ibadah maliyah atau maliyah badaniyah. Barakallahu fikum. Khana bitin azakum as-siyam. Puasa. Terutama puasa Ramadan yang dikerjakan oleh kita saat ini. Itu juga merupakan upaya untuk menggapai kelembutan hati. Barakallahu fikum. Siam. Tapi dengan siam yang syar'i. Siam dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa mengisi hari-hari puasanya sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ruf di kalangan kita semua pernyataan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, para shaimin itu melaksanakan dua jihad pada ayam siamnya. Jihadun bin nahar bis siam, jihadun bin lail bil qiyam. Jihad di siang hari dengan puasa, jihad di malam hari dengan qiyamul lail. Artinya ketika seseorang itu berpuasa, terutama puasa Ramadan, iman dan wahtisaba, dengan iman, dengan ihtisab, dan dia mengisi Ramadan seperti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, itu pentingnya mutaba'atus sunnah. Betul-betul dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, kesungguh-sungguhan, keseriusan, fokus. Perbanyak ibadah siam dan ibadah dalam siam tadi. Maka dia akan mendapatkan yang namanya taqwallah, la'allakum tattaqun. Yang namanya takwa itu merupakan inti daripada pelembutan hati, pengkhusyuan jiwa, pembersihan jiwa, itu betul takwa. Dikatakan takwal qulub, takwal qulub, hati yang bertakwa. Barakallahu fikum. Dengan siam barakallahu fikum. Ini juga perlu penghayatan ya ikhwan fillah, na'azakumullah. Barakallahu fikum. Siam ya, dari kata-kata la'allakum tattaqun, itu menghasilkan taqwal qulub, taqwal jawarih, taqwa al-aqwal. Hatinya bertakwa, ucapannya bertakwa, anggota badannya bertakwa. Maka mendapatkan semuanya minha, di antara yang ada taqwal qulub, ketakwaan hati. Belum lagi ketika dia mengerjakan a'mal as-salihah ayam Ramadan. Dia membaca Quran, dibahas tadi sudah. Dia memperbanyak zikir dan doa, dibahas tadi sudah. Dia qiyamul lail, pembahasan berikutnya itu. Qiyamul lail juga termasuk amal-amal yang melembutkan hati, mensucikan jiwa. Barakallahu fikum, menghapuskan semua dosa. Dia memberi makan orang yang berpuasa. Itu amut ta'am, dengan ta'jil iftar atau makan sahur terkait dengan infak dan sedekah. Banyak sekali amal-amal siam, amal-amal dalam siam yang semua itu rata-rata membawa kelembutan hati ketika dikerjakan dengan ikhlas dan dengan bimbingan sunnah, dikarenakan ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Dan yang kedua, diampuni dosa-dosa dia. Barakallahu fikum. Siam. Jangan lupa, siam. Dengan siam yang namanya syahwat patah. Syahwat yang merusak kalbu, patah. Pandangan terjaga untuk semakin melembutkan hati, mensucikan jiwa, mengkhusyukkan, mendamaikan jiwa. Barakallahu fikum. Dalam siam ikhwan fillah na'azakumullah, dilarang mengerjakan tindakan-tindakan yang merusaknya. Ucapan kejahilan, ucapan kebodohan, tindakan-tindakan bodoh, ucapan dusta, tindakan dusta, mencaci maki, berikhtilaf, berselisih, dilarang. Itu yang membuat kerasnya hati, membuat kakunya hati. Dilarang, ditinggalkan selama siam, terutama ketika Ramadan. Sehingga orang yang dikatakan shaimin wa shaimat, masyhur dengan siamnya, entah yang sunnah apalagi yang wajib yang Ramadan, dikatakan arhamun nas, orang yang paling rahmah. Dikatakan asfakun nas, yang paling syafaqah, yang paling perhatian dengan sesama, paling lembut hatinya, paling derma orangnya. Karena spirit siamnya tadi itu, dengan siam diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan, menjauhi perkara-perkara terlarang. La'allakum tattaqun. Anda perhatikan selama Ramadan, selama siam, tenang, damai, nyaman, tentram, kejahatan sedikit diminimalisir, kebaikan di mana-mana. Orang bisa ngerem amarahnya, ngerem emosinya ketika siam, ketika Ramadan. Yang biasanya ngerti lagi puasa, ngerem. Iya, betul. Dia lebih banyak berinfak, sodakohnya lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Itu semua membuat semakin lembutnya hati, lembutnya jiwa. Ramadan sekali lagi momen yang paling indah untuk pelembutan hati, pelembutan jiwa. Barakallahu fikum, padanya berbagai macam amal salihah, amal-amal yang sangat mulia, yang semua itu bisa melembutkan hati. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah jangan lupa zikrul maut, mengingat kematian. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam hadis, aktsiru dzikra hadimil ladzat al maut, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. Bisa dengan cara ziarah kubur, dengan ziarah kubur yang syar'i, yang syar'i. Karena ada yang syirik, ada yang bid'ah, ada yang syar'i, yang syar'i. Ziarah kubur, mendoakan kebaikan untuk ahli kubur, mendoakan kebaikan untuk orang yang diziarahi secara khusus, doa kepada Allah. Dan tujuan intinya adalah untuk ingat mati, ingat akhirat. Hasilnya nanti, buahnya nanti adalah ketenangan jiwa, ketentraman hati, melembutkan hati, meluberkan, meluluhkan, melumerkan kekakuan hati. Lalai jadi hilang. Jadi ingat Allah, ingat mati, ingat akhirat, menyemangati orang untuk beramal soleh, berbekal takwa. Zikrul maut dengan cara ziarah kubur, juga dengan cara salat jenazah, mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya, memakamkannya, juga upaya untuk zikrul maut. Atau barakalafikum secara khusus membaca ayat, hadis, keterangan para ulama seputar masalah kematian, terkait dengan sakratul maut, terkait dengan hal yang terkait dengan yang mati, dibaca ayat, hadis, keterangan para ulama, bagaimana kematian para salaf, kematian para anbiya, ul muslim, kematian kaum salihin. Itu menambah semangat untuk ibadah, menambah semangat beramal soleh, menambah semangat berbekal takwa menuju akhirat, dan cara efektif untuk melembutkan hati selama dia betul-betul tadzakkur dengan penghayatan. Ingat semua dengan penghayatan. Tanpa itu lewat begitu saja, barakallahu fikum. Lewat begitu saja, barakallahu fikum. Ada orang mati di sekitarnya, di kanan kirinya, biasa saja, gak ngefek. Mati yo mati, pas wayahe mati. Enggak ada etibar di situ. Bahkan sholat jenazah, mengantarkan jenazah, dia pikul jenazah tadi. Karena gak ada penghayatan, lewat begitu saja. Maka mungkin perkara-perkara yang mustahil, pikul jenazah, ngobrol masalah dunia. Ini mikul tapi ya apa? Usahanya, bagaimana? Bisnisnya, bagaimana? Untung berapa tadi? Gimana bazarnya? Dan segala macamnya. Lagi mikul jenazah ini, gak ada etibar sama sekali. Yang ada gunanya, harus dengan penghayatan, ingat dengan penghayatan, baru akan bisa menghasilkan buahnya, melembutkan hati, menghancurkan kerasnya hati, membuat semangat untuk beribadah dan beramal. Barakallahu fikum. Zikrul maut, ziarah kubur syar'i, bisa salat jenazah mengantar mayit, bisa i'tibar bil maut dengan membaca ayat, hadis, keterangan ulama tentang al maut, juga bisa. Dan sering-seringlah, dikarenakan itu yang paling efektif untuk menghancurkan semua ambisi dunia, menghancurkan semua ambisi harta, ambisi tahta, menghancurkan semua syahwat wal maladzat, dan membuat orang bersiap untuk menjemput ajalnya dengan amal soleh. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Terkait dengan urusan duniawi ya, sebagai penutup, selebihnya tanya jawab ya. Nyimpen tenaga, masih ada batal asar soalnya. Kalau disemuakan di sini nanti asarnya tepar ya. Khair insyaallah. Terkait dengan masalah urusan duniawi ya. Jadi syahwat itu kan termasuk penyakit hati. Tapi mau tidak mau kita ini di dunia harus mencari dunia, mencari ma'isyah, harus menikmati dunia, makan dunia, kan gitu ya. Syahwat. Terkait dengan poin ini barakallahu fikum, yang bisa melembutkan hati kita ialah ketika kita memiliki sifat yang namanya al-qana'ah war-ridha wal-kafaf bil-kafaf min rizq. Tanamkan dalam jiwa kita yang paling dalam terkait dengan urusan duniawiyah, hartawiyah, sikap qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, berapapun itu. Ar-ridha bil-kafaf min rizq, ridha, meridai keputusan Allah, meridai takdir Allah, meridai pemberian Allah dengan rezeki yang diberikan kepada dia. Jangan memandang nominal dan jumlah, berapapun itu qanaah. Ini yang membuat jiwa itu tenang, lapang, nyaman, damai, tentram hidupnya itu, dan lembut. Yang membuat kaku itu ambisi dunia, yang membuat kaku itu syahwatu dunia, mengejar syahwatu dunia, bikin kaku, bikin keras hati, bikin lalai hati. Ketika dia qanaah, zuhud padanya, menerima apa adanya dengan baik, maka akan damai kehidupan dia, tentram jiwanya, sukses dia. Qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Demikian dalam Sahih Muslim dari Abdul bin Amr bin As. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha, sungguh telah aflah, beruntung, sukses dia, bahagia dia. Man aslam, yang masuk Islam, dikasih rezeki yang cukup, kafaf, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Wa qanna'ahu Allahu bima ata. Islam, ridha, qanaah. Barakallahu fikum. Ini yang membuat tenang jiwa terkait dengan kehidupan dunia. Tidak usah mikir yang aneh-aneh, tidak usah mikir yang neko-neko, tidak usah membayangkan yang belum ada di depan mata. Urip itu yang di depan mata sudah. Apa adanya jalan dengan qanaah. Ditambah lagi dengan sikap wara. Sikap wara. Wara itu hanya mengambil yang halal, yang thayyib, meninggalkan yang haram-haram, yang syubhat-syubhat, dihempaskan semuanya, hanya mencari yang halal. Ini lebih menenteramkan jiwa lagi. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan-raguan dalam hidup terkait dengan harta benda ini. Nyaman, tenang, damai, yakin halalnya, yakin barokahnya, yakin thayyibnya, menenangkan jiwa. Barakallahu. Naam, namanya al-wara. Barakallahu fikum. Disertai dengan sikap al-wara, ikhwan fillah, jazakumullah. Ini yang terkait dengan urusan duniawiyah kita, cari yang halal dengan cara yang halal, usahanya halal, dipergunakan untuk perkara yang halal, perkara ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, qanaah, menerima apa yang diberikan, syukur nikmat ketika dilebihkan, sabar ketika ada yang kurang, wara terkait dengan duniawiyahnya. Ini yang membuat lapang hidup, nikmatnya hidup, damainya hidup, ketentraman hidup, dan itu dirasakan dalam hati. Dalam hati, kaya hati. Barakallahu fikum. Ini semua dengan penghayatan, sekali dengan penghayatan, dengan keikhlasan, dengan kejujuran, dengan keseriusan, dan dengan bimbingan sunnah. Secara umum, bismillahirrahmanirrahim, diterangkan tadi, semua amal-amal soleh yang dibimbingkan dalam Islam melembutkan hati, meninggalkan semua larangan-larangan agama, melembutkan hati. Untuk bisa melembutkan hati, mensucikan jiwa, memberikan tenang dan khusyuk, maka masuklah ke dalam Islam secara kafah. Dan jangan ikuti khutuwat syaitan. Barakallahu fikum. Ilmu, al-amal, thumma al-istiqamah alaihima. Ilmui Islam secara kafah, amalkan secara kafah, biikhlas dan mutaba'ah, istiqamah di atas keduanya sampai mati nanti. Jadi akan diraih, akan didapatkan kelembutan hati dengan cara-cara demikian. Barakallahu fikum. Maka kesimpulannya adalah perjuangan sangat panjang, perjuangan terus sampai kita mati nanti. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Ini bisa diutarakan terkait dengan tema. Selebihnya bila ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ada jangan ditanya-tanyakan. Ini diterapkan dan diamalkan dalam keseharian. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala melembutkan hati kita dan melembutkan di antara hati-hati kita. Barakallahu fikum. Melembutkan hati kita namanya riqatul qalbi, linul qalbi, taqwal qulub, tuma nidul qulub, itu kita. Di antara hati-hati kita namanya ta'liful qulub. Semoga hati kita lembut dan semoga Allah melembutkan di antara hati-hati kita. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Enggak ada kan? Alhamdulillah. Enggak ada yang tanya itu paham apa enggak paham nih? Insyaallah paham kan? Insyaallah paham ya? Insyaallah paham. Jadi yang antum upayakan selama ini, antum taklim, antum ngaji, datang ke halaqah-halaqah ilmu, itu melembutkan hati. Turun sakinah, turun rahmat, turun malaikat, segala macamnya. Antum beramal dengan yang antum amalkan selama ini, ikhlaskan niat dengan bimbingan sunnah, itu melembutkan hati. Dan jangan lupa tinggalkan hal-hal yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Selebihnya perjuangan. Ilmu, amal, istiqamah, perjuangan masing-masing kita. Barakallahu fikum. Semoga diberi kemudahan. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin.